Mengapa hati ini tak reda jua, walau kata maaf telah kau ucapkan. Ingin ku sambut peluk dan tangismu, namun tulusku tak mampu menerima. Dengan air mata kau sembah bersimpu, namun hati ini tiada jua lulu. Mungkin telah biasa akrab dengan sepi. Maafkan kasih cintaku tiada lagi. Oh sudahlah, janganlah kau biarkan matamu berkaca. Tak sanggup ku menatap jatuh air matamu. Tak mengapa, berpisah bukan pasti, tak mungkin bersatu. Biarlah aku kasih menatap bingkaimu. Sudahlah, sudah cukup cinta di sini. Dengan air mata kau sembah bersimpu, namun hati ini tiada jua lulu. Mungkin telah biasa akrab dengan sepi. Maafkan kasih cintaku tiada lagi. Oh sudahlah, janganlah kau biarkan matamu berkaca. Tak sanggup ku menatap jatuh air matamu. Tak mengapa, berpisah bukan pasti, tak mungkin bersatu. Biarlah aku kasih menatap bingkaimu. Sudahlah, sudah cukup cinta di sini. Matamu berkaca, tak sanggup ku menatap jatuh air matamu. Tak mengapa, berpisah bukan pasti, tak mungkin bersatu. Biarlah aku kasih menatap bingkaimu. Sudahlah, sudah cukup cinta di sini. Sudahlah, sudah cukup cinta di sini.